Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan sesi kedua ini, melanjutkan yang pertama yang tadi kita semua sudah bersama-sama menyimak rekomendasi saran yang merupakan jawaban atas banyak teman-teman terkait vaksin, sebaiknya vaksin atau tidak, yang sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Dr. Edot, Mas Ayok, dan tentu oleh Mbah Nun. Nah, sekarang kita akan menggali pengalaman Pak Edot dan Mas Yoyo selama menangani COVID ini, dan nanti juga sampai ke soal vaksin. Jadi pengalaman-pengalaman penting apa sih yang mungkin bisa ya, di-share kepada teman-teman? Ya. Gitu. Pengalaman-pengalaman kegelisahan, ya, ketidaksetujuan atau apapun, tapi ya, pokoknya jangan sampai menimbulkan konflik di kalangan orang yang mendengarkan ini. Tapi pokoknya ya kita gali siapa dulu terserah. Atau saran utama setelah menangani COVID hampir setahun, itu saran utama apa dari Mas Edot, saran utama kepada masyarakat dari Mas Yoyo apa? Ya, mungkin seperti itu Mas Yoyo dan Pak Edot. Mungkin Mas Yoyo dulu aja. Saran dulu ya. Ya hidup sehat. Jangan gimana sampai itu? Sakit. Jangan sampai sakit. Karena modal utama dari keterpaparan yang sudah tidak bisa diukur lagi transmisinya. Karena Jogja ini, bukan hanya Jogja ya Pak Edot, semua wilayah transmisinya sudah ada di mana-mana. Sehingga kalau kita ngomong bahwa pelaku perjalanan paling potensial, ya enggak kan, di tetangga kita, teman kerja, teman ngobrol di kampung, sudah semuanya potensial untuk memaparkan kepada kita. Sehingga yang memang budaya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan itu memang penting. Gitu. Bahkan nek saya melindungi orang lain dengan masker, melindungi diri kita dengan cuci tangan, melindungi keduanya dengan jaga jarak, itu memang sebuah sesuatu yang tidak wajib tapi ikhtiar kita. Gitu. Gini Mas Helmi, Mas Yoyo, Mas Edot ya, kan pakai masker atau cuci tangan dan jaga jarak itu kan pemahamannya berbeda-beda. Ya. Ada yang tidak mau pakai masker karena mengatakan saya sehat. Padahal urusannya pakai masker kan bukan kamu sehat apa tidak, orang lain, tapi melindungi orang lain dari kemungkinan kita terpapar dan memapari orang lain, atau mungkin tidak melindungi kesehatannya, melindungi hatinya. Pokoknya sekarang orang ngelihat orang tidak pakai masker itu hatinya tertusuk, kan gitu kan. Nah itu jangan sampai orang gelo karena kita tidak pakai masker. Jadi bukan soal kesehatan pun, soal psikologis pun itu penting gitu. Dan stigma ya. Ya, stigma dari makanya. COVID ini kan sekarang ini stigmanya luar biasa. Siapapun yang kena itu mesti mungkin bisa sampai lebih dari 50% itu kesehatannya jadi drop, bukan karena COVID tapi karena stigma. Stigma yang di nah, perkara pakai masker ini sangat besar stigmanya. Ketika orang terkonfirmasi keluar teras nggak pakai masker, wah, hujatan kepada beliaunya akan ya, jadi keras. Ini masalah psikososial. Psikososialnya lebih ya. Padahal kan dia di teras, dia jauh sampai bermeter-meter nggak pakai masker Anda, hujat habis-habisan. Yang kedua, ini sekarang kan transmisi nggak karu-karuan karena banyak orang ketika dia mengalami gejala keep diam, tidak bilang kepada keluarga mungkin kanan kiri gitu. Sehingga banyak jadi orang-orang tua yang berkomorbid tidak tertolong karena sebenarnya transmisinya dari keluarga sendiri. Nah ini yang sulit sekali mengedukasi masyarakat. Untuk saya di Puskesmas, fungsi saya sekarang promkes, ya ini tugas saya mengedukasi untuk ayo jangan takut periksa ke Puskesmas. Apalagi ada istilah menek neng paskes di COVID ke, itu kan sangat ya stigma karena lahir dari stigma sehingga dia takut. Padahal ini melindungi keluarga kita dengan cara segera periksa. Dan kejadian itu banyak sekali, Cak. Banyak perusahaan yang sudah tidak manut aturan pemerintah bahwa ketika karyawan terkonfirmasi, dia nanti hilang gajinya, hilang hak-haknya. Sehingga dia takut untuk dikeluarkan, sehingga dia nggak akan ngomong ketika dia mengalami gejala. Dan itu nular ke sekantor. Dan itu kenapa ya kecamatan beberapa di Bantul, tiga teratas itu kan banyak industri. Lihat aja ya, tiga kecamatan di Bantul banyak industri. Terjadinya mesti seperti itu. Dan yang ketiga, karena musim hujan, nek saya ya di luar SOP semuanya, musim hujan itu kan segala penyakit gampang terdeteksi karena drop tuh Mas kondisinya. Kenapa kok dari November ke Desember itu datanya, grafiknya DIY naik? Karena kemarin sebenarnya banyak terpapar tapi nggak banyak kelihatan. Tapi ketika musim hujan badan drop, sakit apapun akan memunculkan gejalanya lebih kentara. Sehingga angka akan lebih naik. Dan itu bagi kami sih, kalau nakes ya modelnya ya sing loro ditambani, sing sehat aja nganti loro. Yang bukan enggak kalah tapi santai-santai aja gitu loh. Tapi ada hal-hal lain loh ya. Iya, gimana Mas? Kenaikan kasus itu. Kalau transmisinya berdasarkan kredit dari masyarakat. Kita lihat beberapa peristiwa libur panjang. Berapa kali libur panjang? Ya. Support itu mesti. Daerah lain menutup, kita membuka. Buka, itu juga itu. Kemudian pilkada. Saya enggak menyalahkan. Dan prediksi memang setelah pilkada. Dan itu masuk dalam prediksi. Iya, masuk dalam prediksi. Itu. Jadi, ya mungkin ditambah dengan itu tadi. Jadi kentara itu loh. Jadi Mas. Kentara. Jadi makin kentara. Dan ada lagi perubahan, Mas, jangan sekarang. Bahwa di Sleman, itu konfirmasi positif tidak perlu diswab. Tapi dengan antigen positif, bergejala dan dia kontak erat. Wis, tidak usah diswab. Sehingga angkanya kan semakin tinggi. Kalau dulu kan harus ada penegakan diagnosa dengan swab, sehingga itu dikatakan konfirmasi. Sekarang tidak, gitu loh. Dari beberapa tempat ada yang macam-macam seperti itu. Dan sekarang dengan kontak erat, tidak bergejala, tidak di swab. Nah, yang jadi masalah patuh enggak ketika dia tidak dikonfirmasi untuk isoman? Siapa yang mengawasi? Ini semua sekarang sudah kendor semua. Nah, kondisi kendor ini wajar kalau tingkat meningkat ya. Sekarang yang memantau jam 10 ke atas siapa Mas? Ya keluar-keluar beli apa ke... Nggak bisa, Cak. Nah itu yang jadi masalah. Jadi seakan-akan tanggung jawab kami di Puskesmas itu merasakan sekali rumah sakit, apalagi seakan-akan COVID itu hanya bebannya kesehatan, Cak. Nah itu kurangnya ini yang, bukan kurang sebenarnya, mungkin sudah lelah, semua lelah sehingga itu semua berarti ada semacam apa ya, ada tata kelola merespon COVID ini harus di fix, harus di apa, reformasi kembali apa piye? Ya refresh kembali, Cak. Mungkin karena kendor kan, ini karena kendor dan angka juga tidak ter... Aslinya kalau semua di swab, angkanya sangat menakutkan. Mengerikan ya? Iya. Cuman karena memang ada kebijakan untuk ngerem. Jadi untuk ngerem itu ya karena keterbatasan dana otomatis iya. Dan yang paling parah adalah keterbatasan kuota apa yang ada di rumah sakit. Nah kalau Yoyo ngomong tentang rumah sakit ngeri, Cak. Tentang hulunya. Hulu. Iya. Ya. Saya di hilirnya di rumah sakit tidak pernah terkonfirmasi atau terekspos di media berapa jumlah pasien yang antri di UGD untuk bisa masuk ke Bangsal. Tidak pernah terekspos di media berapa jumlah rumah sakit yang terpaksa harus menutup pelayanan UGD-nya, pelayanan Bangsalnya. Kalau di apa namanya Singitan mendengar teman-teman dari asosiasi rumah sakit yang waduh ini sudah habis ini terpaksa harus kita kirim ke sana, kita aduh rasanya melas. Iya, rasanya melas. Dan kalau melihat situasi di GD COVID untuk berapa sih yang harus antri untuk ke sana, berapa yang harus membutuhkan ICU, berapa yang tidak mendapatkan akses itu? Ya jadi saya kira yang perlu kita tanyakan sebagai rakyat kecil, sebagai orang awam adalah sebenarnya apa yang harus diperbaiki, difikskan atau disempurnakan dari sistem penanganan COVID ini karena beliau di rumah sakit ini diskusi. Dari pandangan tenaga kesehatan dan para dokter sendiri itu sebenarnya yang harus difikskan kembali itu apa? Baik lokal maupun nasional. 3M, tetap disiplin pada 3M itu. Cuci tangan, pakai masker, kemudian social distancing. Jangan pernah terlalu yakin bahwa kalau sudah divaksin kemudian terus pergi ke pesta terus nggak pakai apa-apa, tidak menjaga 3M. Jangan. Tetap walaupun sudah divaksin maka prinsip 3M itu harus tetap dijalankan. Jadi meskipun kita sudah vaccinated ya, sudah divaksin, itu tetap kita pakai standar karena penularannya masih, Cak. Iya. Vaksin itu kan memperpendek dia masa karena imun harusnya 10 hari mungkin dia pendek. Tapi kan masih bisa menular. Nah, kalau orang ini dia bebas merasa dia kebal, enggak memikirkan orang lain, tetap efeknya. Nah, jadi intinya adalah tadi kan di episode sebelumnya kan kita harus tanya kepada beliau, "Ya apa gimana ini? Kita ikut vaksin apa tidak?" Sekarang pertanyaannya berbeda. meskipun kamu sudah ikut vaksin, itu tidak berarti kamu terus reno, terus sakti mondroguno, yeah. Kan gitu kan. Kamu tetap harus pakai, tetap mentaati 3M protokol kesehatan, tetap, gitu. Harus tetap menjaga orang lain dan seterusnya, yeah, karena penjelasan kesehatannya adalah itu hanya memperpendek tadi kan. Iya. Yeah. Yeah. Okay. Jadi dia imunitasnya muncul sehingga kan dia akan tidak timbul gejala juga. Kalau dia bebas malah lebih berbahaya kan. Seperti orang nggak sakit. Tapi memang masyarakat kita wong di rapidnya terus juga merasa sakti ya mas. Iya dong. Dulu itu awalnya terus kemudian setelah yang parah lagi setelah di swab hasilnya negatif mesti buka masker sudah bebas. Yeah. Padahal sedetik kemudian terpapar bisa. Nah, ya sebenarnya apa namanya? Ya itu jadi kalau pakai bahasa agama terlalu mudah menuhankan yang bukan Tuhan. Iya. Yeah. Yeah. Mentang-mentang sudah vaksin itu dianggap mutlak bahwa dia tidak terlindung dan yeah, tidak tertular atau tidak menulari kan gitu kan. Yeah. Jadi kita itu gampangnya terlalu mudah menuhankan selain Tuhan gitu loh. Yeah. Vaksin kita anggap itu menjamin kepastian apa namanya kalau kita terlindungi atau apapun saja, termasuk sudah pakai masker juga bukan Tuhan juga itu, bukan kepastian juga gitu loh kan gitu. Jadi tetap saja kita tergantung kepada kan kemungkinannya tidak bisa dihitung ya. Yeah. Tingkat probabilitas terpapar dan memapar itu kan tidak bisa dihitung, kan gitu. Ada sih balungannya ya, balungan ilmunya itu ada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu balungan, istilah saya balungan. Itu artinya patokan-patokan dasar. Tetapi ada variabel-variabel, ibarat kulit itu ada helai-helai bulu yang juga tetap berperan. Jadi tetap saja kita harus menggunakan keseimbangan antara ilmu kedokteran dan kesehatan dengan apa namanya hubungan dengan Tuhan kan gitu. Ya, jadi tetap ada keseimbangan. Ya. Ya, ya, karena ya. Karena sepasti-pastinya ilmu dia tidak bisa memastikan kesehatan kan gitu ya. Jadi ya. Iya, iya. Setidak pastinya ilmu juga tetap tidak bisa melanggar apa ketentuan Tuhan. Artinya seseorang mati tidak mati terpapar atau apa tuh nek istilah kita bukan telek manuk ya. Jadi kita jalan. Lewat di jalan ada banyak burung terus ada yang nelek ya, ada yang beol terus menimpa siapa yang lewat itu kan juga tetap itu namanya min haitsu la yahtasib gitu. Yeah. Jadi tetap aja itu tetap berlaku, jangan lupa. Vaksin itu kita hargai itikad baiknya dan cinta kasih sosialnya untuk melindungi orang. Tapi tetap yang menentukan terakhir adalah apa namanya yang maha hidup gitu ya. Tapi kalau Anda juga menuhankan Tuhan tok terus tidak ilmiah sikapmu, bar vaksin wis bebas nanti ya gitu ya. Terus kita pesta pora, kita peluk-pelukan, terus kita cipika-cipiki, ya, terus kita enggak cuci tangan segala macam kan juga salah kan gitu. Jadi tema kita sekarang ini adalah keseimbangan cara berpikir, keseimbangan menyikapi COVID dan vaksin, keseimbangan supaya kita tetap utuh, kita tidak cacat. Sebab kalau kita terlalu ilmiah kita cacat ketuhanan, kalau kita terlalu menuhankan sesuatu juga menjadi cacat ilmu kan gitu kan. Tetap harus logis, tapi juga tetap harus tergantung kepada tawakal tadi itu. Dari Cak Nun tadi ngomong yang apa, orang yang terlalu mungkin ya mungkin dia pasrah dengan Tuhan dengan kesombongan itu faktanya juga banyak tertular mas akhir-akhir ini. Ibaratnya sing sok dalil kaya udah kena saiki gitu lah. Iya. Itu di masyarakat memang ada ya. Jadi saya sering muncul dari hati dan pikiran saya tuh lu kan Allah Maha Kuasa. Neng nek kuwi tak tokke kalau saya keluarkan di mulut saya dia menjadi kesombongan sosial. Ya terus menjadi seolah-olah saya ini ada di pihak Tuhan sehingga pasti beres karena dengan Tuhan pasti sehat dan pasti terlindungi. Enggak juga, terserah Allah. Allah itu bisa mengambil nyawa orang yang sangat buruk, bisa juga yang sangat baik dengan pertimbangan yang mungkin berbeda kan. Kita harus bisa mencoba mempelajari itu semua. Ada orang sangat baik cepat mati, ada orang yang buruk banget enggak mati-mati ya ada kan gitu kan. Itu kan semua harus kita pelajari dan harus cara mempelajari nomor satu adalah kerendahan hati terhadap di hadapan yang mutlak kan. Makanya kita sholat, kita sujud itu karena pelajaran nomor satu, kurikulum dasar dan yang paling puncak itu adalah sujud. Kita itu harus sujud kepada Allah, tapi juga tetap tandang secara ilmu, secara pengetahuan, karena satu-satunya makhluk yang punya pengetahuan dan bisa mencari ilmu, punya alat adalah manusia. Dan kita adalah manusia, jadi Jadi kita harus seimbang antara kedua-duanya. Kita tidak boleh meremehkan dokter dan protokol kesehatan. Kita juga sambil mengagung-agungkan Tuhan gitu ya. Nanti Tuhan yang loh, rumah sama aku pegawaimu toh, apa piye? Engko tak gawe mati kowe ya iso kan gitu kan. Pada saat yang sama kita tidak boleh asal mendewa-dewakan Tuhan, kemudian kita mengecam-ngecam dan merendah-rendahkan ilmuwan kan gitu kan. Jadi kedua-duanya harus dalam keseimbangan. Nah, ini tidak mudah untuk selalu bersikap seimbang antara ilmu dengan iman itu kan harus terus-menerus diusahakan oleh setiap orang gitu. Kalau ngomong apa bahkan kerentek di hati ya, terbersit sesuatu di hati itu aja harus segera kita batalkan kalau mengandung kesombongan ya kan gitu. Nah, mungkin yang kita tanyakan lagi kepada Mas Edot sama Yoyo adalah apa yang sebenarnya sangat penting dilakukan oleh penanganan COVID ini, oleh tenaga kesehatan, oleh rumah sakit, tapi sekarang belum dilakukan, atau apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, dan seterusnya. Nah, tadi itu ya, itu tadi ya, apa, kesadaran orang untuk, jadi ada dua pilihan untuk ketika kita merasakan gejala, lapor, atau dia diem tapi isolasi, jangan kemana-mana, untuk melindungi orang lain sebenarnya ini. Banyak ini, saya memandu teman-teman yang nggak mau di swab, anu, Pak Edot nggak mau dianu lapi nek ragelem piye. Akhirnya yo isolasi sak omah tanpa kanan kiri tahu. Itu lumayan. Sumbangsinya adalah tidak memutus rantai penularan. Ya. Terus karyawan itu kowe izin wae kantor. Atau kowe nek wis ora iso izin mergo dipecat, bener-bener jaga jarak. Sebenarnya kita setiap hari bergaul dengan orang yang COVID. Kita enggak sadar, kita stigmanya kan ketika diumumkan baru lu kayak positif, tapi ketika enggak diumumkan enggak, biasa kan enggak tahu. Nah, maka orang-orang yang gini saya nasihati untuk kita kasih advice untuk ya pokoknya jaga jarak karo kanan kiri. Jangan satu ruangan pokoknya jangan sampai lebih 10 menit dan seperti itu. Ya alhamdulillah aman. Nah, beberapa hal ini memang harus kita kalau mau kita enggak percaya mungkin ketika ketidakpercayaan terhadap kesehatan tahu di COVID kan ya dia juga harus mengisolasi diri gitu ya. Ya baiknya tetap periksa. Sebenarnya kan isolasi iki sakjane kan wong Indonesia ora patuh. Ini aslinya kan pembatasan diri sebenarnya. Ya. Orang COVID dia beli rokok dengan dia berjarak pakai jadi masker. Jadi topo ngerame, kalau bahasa Jawanya asal topo ngerame, orang kue melibu-budu isolasi itu masuk gua, ya. Masuk ruangan tertutup, tidak harus gitu. Tapi pokoknya Anda jaga jarak, jadi ya. Kue ibarat orang bertapa di tengah keramaian. Jadi kue ojo. Sehingga nek misalnya neng masyarakat saya ada laporan, Pak kayak jam 10 bengi, tuku susu dan lain sebagainya, udah kan orang nawang liyo mas, tidak apa-apa biar. Karena yang beliin susu jenengan udah mau kok. Yang mantau enggak mau, ya udah dia harus beli susu pakai, dia juga izin biasanya. Cak ini karena ini, Pak ini karena gini-gini. Ya wis mas, penting pembatasan diri. Jadi beberapa jadi, SOP kita 3M langsung. Itu kan sudah isolasi itu namanya. Dok. Iya sebenarnya. Ya, sudah isolasi ya, itu. Okay. Anda ke pasar tapi pakai masker dan jaga jarak itu kan sudah sebuah bentuk isolasi. Cuman kadang-kadang itu terus jadi, entuk kok kae Pak kae entuk terus jur. Nah ini juga wong Indonesia biasa toh. Dikasih izin, ya kayak Nabi Musa. Barkui watuk meneh njupuk tanpa izin Allah ngene lho Cak. Artinya beberapa hal dikasih kelonggaran, barui kelonggaran ini digunakan untuk lain di itu banyak. Eksploitasi gitu ya. Chaos akhirnya memang. Serba sulit. Tapi kalau misalnya kita enggak merasa ada gejala. Kalau tadi kan kalau kita merasa punya gejala periksa swab atau isolasi dan sebagainya. Kalau kita tidak punya gejala itu dan mungkin kita berpikir saya ingin tahu kondisi saya seperti apa itu perlu apa tes swab yang paling mudah yang menurut Yoyok kan penciuman itu. Jadi kue ngentut kok empok gede nang irungmu nek kue isih mambu berarti kue isih normal. Karena kebanyakan 100% jane itu, tapi gejala yang lain banyak. Ini kan penyakit seribu wajah nek jare istilahnya para dokter itu karena wangel tenan untuk mendeteksi bener-bener. Karena akhir-akhir ini malah tipes. Ada yang jadi gini. Bentuknya itu ada yang diare, ada yang ngelinu-linu, ada yang sakit otot, jadi macam-macam lah. Jadi outputnya macam-macam. Macam-macam, iya. Makanya kan istilahnya virus ini kalau beberapa orang tertentu ya memang badai di dalam badan ya memang muncul macam-macam ya. Cuman nek saya sih nek misalnya mau gitu mandiri yang sekarang ada pilihan antigen. Udah gitu, antigen nanti bisa lihat oh negatif ya wes. Positif ya udah isolasi aja. Jadi kalau zaman normal dulu kan kita begitu dibilang negatif kita sedih. Sekarang ini terbalik. Kalau kita dibilang positif kita stres, kalau dibilang negatif kita bergembira kan gitu. Sekarang positif atau negatif tidak tentu juga, itu lebih parah lagi kan gitu. Jadi sekarang kita betul-betul masuk ke alam syubhat mustabihat yang luar biasa. Oleh karena itu, di tengah itu semua ya satu-satunya jalan adalah apa? Hidup sehat, memastikan kesehatan kita sehari-hari, memastikan isolasi kita dimanapun berada ya, tidak harus masuk ke rumah tok gitu ya. Jadi pokoknya 3M tadi. Terus nomor 3, memastikan bahwa kita bersama Tuhan di mana-mana. Ya. Kan begitu. Terus bagaimana kalau enggak? Ya. Karena cantolan kita, harapan kita terhadap kepastian itu hanya di tangan yang ketiga ini kan gitu. Ya, ini namanya keyakinan, optimisme dan keyakinan, bukan kepastian. Jadi sama Allah itu juga bukan kepastian, sama Allah itu adalah keyakinan. Antara doa atau keyakinan gitu. Nah, doa itu masih berjarak, kalau keyakinan itu pokoknya aku mantep, aku insya Allah dilindungi Allah, muga-muga wong aku ya ngelakoni apik sapi turute kan gitu. Jadi menurut saya ya kita semua harus siap bahwa kita hidup seperti ini sekarang dengan tata nilai baru, dengan apa, dengan perilaku baru, dengan tatanan-tatanan dan batasan yang baru, dan kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan legowo. Cuman mungkin ada pertanyaan satu, menurut Mas Yoyok sama Pak Edot ini kira-kira berapa lama ini akan kira-kira, wallahu alam bisawab. Ya, akan kira-kira punya kemungkinan secara ilmiah atau secara apapun mereda itu kira-kira berapa lama? Nek saya sih anu Cak, ini mesti kok naik turun dari 10 bulan ini kelihatan sudah naik, nanti bulan apa turun, setelah itu naik lagi turun, terus kemarin bar pilkada mesti naik turun. Ya ini pilkada naik, nanti Januari akhir turun, nanti Maret ledakan lagi. Ya itu prediksi sih melihat jalannya seperti itu. Ini kan seperti pegunungan ya. Iya. Nah pegunungan ini berapa panjang ini? Ya, 2 tapi, tahun, 3 tahun. Apa Cak Nun pernah bilang toh, yang tahu kondisi kesehatan kita ya diri kita sendiri itu Cak. Nah, saya, ya itu. Ya kalau kita kembali ke etos kita memfatwai diri sendiri ya sudah. Wis arep seumur hidup ini rapopo ning aku tetap jaga diri jaga kesehatan. Saya kan karena tinggal gitu kan. Prediksi, ya. Ini seumur hidup dah, anggap aja ini seumur hidup kita akan mengalami tapi ini. Ada statement bahwa nanti setelah vaksin nanti ini mereda. Itu sebenarnya statement yang berbahaya kan ada tidak? Nah, itu enggak apa? Kita masyarakat harus siap dengan apa? Kondisi yang tidak tahu di kemudian hari, yang bisa kita harapkan ya jaga diri, dan yang paling bagus lagi untuk ke depan sebenarnya pemerintah lebih fokus pada screening kesehatan. Kembali ke simbol onta dan talinya tadi ya. Sudah yang penting sekarang ontanya diikat di pohon. Terus pasrah kepada Allah kan gitu kan, kata Rasulullah kan seperti itu. Sudah sekarang kita jaga kesehatan benar, 3M kita laksanakan. Perkara sampai kapan ya sudah seumur hidup enggak apa-apa, tapi saya tetap akan isolasi diri, tetap tidak akan memapari orang, dan jangan mau dipapari orang dengan 3M tadi itu ya. Jadi saya kira lumayan lengkap bahan-bahan kita dari Mas Edot sama dari Mas Yoyok. Kita berterima kasih. Mudah-mudahan ini menghasilkan keseimbangan berpikir dan kelengkapan bahan untuk supaya kita bisa menyikapi COVID ini serta vaksinnya tidak hanya sampai 2-3 tahun lagi tapi seumur hidup. Ya segini terus rapopo wes ayo wes. Neng aku nduwe Gusti Allah harap ngopo gue kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Mas Ilmi kita terima kasih kepada Mas Edo, terima kasih kepada Yoyo atas kehadirannya di studio cakno.com yang asik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.